Dan tentunya penjagaan seperti ini atau kejadian seperti ini merupakan ketentuan Allah yang banyak hikmahnya dari semua sisi. Sehingga para ulama ada yang mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh para anbiya dalam istilah kita merupakan pendidikan karakter dan merupakan bentuk ismah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Kelembutan hati merupakan karakter para anbiya. Karena akan pasti seorang nabi adalah sosok yang paling menyayangi umatnya. Memiliki kelembutan hati yang membawa mereka untuk penuh harap agar petunjuk hidayah Allah anugerahkan kepada umatnya. Dan menggembala kambing tentunya merupakan bentuk pelatihan. Dan bahkan di sini disebutkan secara sangat spesifik, yaitu menggembala kambing, bukan yang lainnya. Dan kita ketahui tentunya karakter penggembala kambing dan penggembala onta berbeda. Kata para ulama, penggembala onta lebih memiliki sifat keras, memiliki sifat keras. Lain halnya tentunya penggembala kambing. Baik, banyak hikmah yang lainnya, tapi kita melanjutkan untuk meringkaskan. Kita masuk di poin yang kedua. Walamma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-thani walamma balagha التاسعة من عمره سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب بتجارة ولما dan tatkala balagha telah mencapai at-tasi'ata 9 tahun min umrihi dari umurnya, dari usianya, safara berangkatlah, safarlah ila menuju Asy-Syam, negeri Syam, ma'a ammihi bersama pamannya Abi Talibin yang bernama Abu Talib, bitijaratin, dengan sebuah perniagaan. Perhatikan ma'asyar al-ikhwah, setelah sesaat beliau beraktivitas menggembala kambing di usia yang kita katakan sangat belia, dan yang beliau gembala tentunya bukan kambingnya, tapi kambing orang atau masyarakat Mekah. Coba perhatikan, menggembala kambing, dan kambing yang digembala bukan kambingnya. Itu juga sebuah isyarat tentunya bagaimana sifat amanah itu melekat pada Nabi dari semenjak usia dini atau usia belia. Barang tentu orang yang amanah akan sangat berhati-hati ketika mengemban amanah, dalam hal ini mengembala kambing milik masyarakat Mekah untuk suatu upah. Berikutnya bentuk tarbiyatullah yang terjadi di lembaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diajak pamannya, mungkin dalam bahasa kita berlatih bisnis, berlatih untuk niaga atau berniaga. Apalagi karakter masyarakat Mekah, mereka adalah para pelaku tijarah, pelaku perniagaan, sesuai dengan kondisi lingkungan negeri Mekah yang tentunya diliputi dengan area gunung batu dan padang pasir yang tandus, dan terkhususnya Ka'bah yang berada di lembah yang paling bawah. Dan bagi yang pernah berkunjung di Mekah, tentunya tidak didapatkan pertanian. Kita tidak akan melihat pertanian korma, dalam keadaan korma ditanam di negeri Arab di gurun pasir, tapi tidak ada di kota Mekah, kering. Tidak ada pertanian yang lainnya. Jarak mulai pertanian itu kisarannya 70 kilo dari kota Mekah, mengarah ke Taif, mengarah ke Taif. Di Taif lah mulai ada pertanian. Kemudian, ma'asyiral ikhwah, dengan kondisi yang seperti ini, terbiasa mereka untuk melakukan perniagaan, perdagangan. Apalagi Mekah merupakan tempat berkumpulnya umat manusia di musim tertentu. Tentunya dengan musim yang paling besar, yaitu musim haji, yang tiap tahun berdagang. Sehingga praktis terbentuk masyarakat yang terjadi jual beli atau barter di antara mereka. Lain halnya dengan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah didominasi tentunya dengan pertanian. Tidak jauh dari kota Mekah, bahkan masih ada di area tanah suci Madinah. Saya ulangi, di area tanah suci Madinah kita bisa melihat pohon kurma, bahkan perkebunan kurma. Dan kemudian nanti ada perkebunan yang lainnya. Bahkan para jemaah haji atau jemaah umrah bisa merasakan bagaimana hasil pertanian kota Madinah, dan bahkan buah yang ada di kota Madinah lebih murah dari Jakarta. Semua buah. Bahkan dengan citra rasa yang Masya Allah bisa kita katakan lebih enak. Katakan anggurnya, Masya Allah, lebih murah dan lebih manis. Baik. Ma'ammihi Abi Talibin, karena beliau yang mendapatkan amanah membawa atau untuk menjaga dan mentarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal kakeknya, maka beliau bahkan dikatakan benar-benar menjaga keponakannya lebih daripada menjaga anaknya. Dan ini merupakan hikmah yang telah Allah tentukan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijaga baik fisiknya dan bahkan dilindungi oleh Rasul oleh pamannya Abu Talib di semua keadaan. Dilindungi oleh pamannya Abu Talib di semua keadaan. Hingga saat beliau berdakwah dan mengalami beragam intimidasi. Maka yang menjaga adalah diantaranya Abu Talib yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan, pertama menjadi penggembala, kedua menjadi peniaga atau pedagang. Baik. Di sini ma'asyiral ikhwah, kita kembali kepada faedah lughawiyah, khususnya dalam penterjemahan kata-kata walamma, artinya tatkala, yang biasa dipergunakan untuk mengkisahkan sebuah kejadian. Walamma, kata-kata walamma, dan identik kata-kata lamma didominasi setelahnya fi'il madhi. Kata-kata lamma karena sebuah kosakata yang digunakan untuk menceritakan, maka diikuti kata lamma dengan apa? Fi'il madhi. Di sini perhatikan balagha, ini fi'il madhi. Balagha, balagha artinya sampai. Balagha artinya sampai, dan balagha ini masuk dalam kriteria kata kerja yang aktif, yang membutuhkan objek secara langsung, yang membutuhkan penyebutan objek secara langsung tanpa perantara. Si fulan telah sampai ke rumah, fulan balaghal manzila, fulan telah sampai rumah. Tidak perlu balagha ilal manzil. Ingat bahwa menyusun kosakata dalam bahasa Arab itu harus wad'i, harus apa? Wad'i, menggunakan tata letak yang telah baku digunakan orang Arab. Tidak bisa kita memaksakan bahasa ibu kita untuk kita adopsi dalam bahasa Indonesia, kemudian kita ciptakan sebuah susunan yang baru walaupun dengan bahasa Arab. Kita buat umpamanya idiom atau idiom yang baru, tidak bisa. Contohnya sapu tangan umpamanya, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya sapu tangan apa? Min, mindil. Tidak bisa kita ambil sapu, apa sapu, bahasa Arabnya sapu? Hah? Mik, miknasah katakan. Kemudian tangan apa? Aliyat. Kita katakan miknasatul liyat, sapu tangan umpamanya. Nah, ini kita memaksakan adonan bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, untuk menjadi sebuah susunan kata. Arab ya, kata-katanya Arab. Wad'i tidak wad'i, bukan kata yang baku dan bahkan tidak difahami oleh orang Arab. Ketika mereka diminta atau kita minta kepadanya, had, berikan kepada saya miknas hata liat, mereka tidak faham. Tapi kalau kita katakan mindil, mereka akan memahami. Maka di sini barakallahu fiik, antum jangan paksakan balagha berinteraksi langsung dengan objek. Jangan antum sebutkan balagha, saya enggak mantap kalau tidak pakai ilah, sampai ke rumah. Balagha ilal manzil, artinya iya benar, sampai ke rumah. Tapi tentunya kata-kata balagha tidak membutuhkan perantara antara kata kerja dengan objeknya. Langsung balagal manzil. Lalu bagaimana untuk menerjemahkan? Karena menerjemahkan dengan ma'ani, boleh kita terjemahkan dia telah sampai ke rumah. Balagha Muhammadun al-manzil. di sini at-tasi'ah. Penyebutan kata-kata at-tasi'ah. Ingat, dalam angka ada sesuatu yang tentunya sudah baku. Dalam hitungan biasa 1, 2, 3, 4 tentunya sebagaimana yang antum hafalkan 1, 2, 3, 4 5 sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir. Tapi kita, antum ingin memasukkan sebuah predikat khusus dalam angka, penyebutan angka yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan berikutnya dirubah dengan menggunakan sighah, susunan atau dikatakan konstruksi kata fa'il. Fa'il. Yang ketiga fa'il, fa panjang berarti sa. Ingat susunan kalau dalam bahasa mudah, bahasa Arab itu memiliki mol, memiliki apa namanya yang untuk mencetak ya, apa namanya, betul, kalau yang untuk mencetak namanya apa, mol ya, iya mal ya, jadi letakkan kemudian di membuat katakan apa namanya sesuatu diletakkan semen di atasnya kemudian dilepas namanya. Nah, ini baku, ini baku. Di mana kita dapatkan? Di sharaf. Mol ini, timbangan ini tidak bisa berubah. Tinggal dimasukkan. Fa'il. Berarti kalau salasah, sa masuk. Tambah alif. Sa. Ilun. Lisun. Salisun. Demikian. Salisun. Rabi'un. Khamisun. Nah yang berubah 6. 6 molnya sama tapi tidak menggunakan kata-kata sebagaimana akar kata yang dimilikinya. Sittatun bukan satin, bukan. Tetapi apa? Sadisun. Nah ini yang perlu dihafal. Kalau 6 apa? Yang ke-6 sadisun. Ini anak saya yang ke-6. Hada sadis waladi. Ini anak saya yang ke-6. Sadis, bukan sa t ya. Morakofi. Sittatun. Sadis. Thamin. Tasi' dan 'ashir. Ini penyebutan untuk sebuah predikat kata. Walamma balaghat tasi'ata. Kemudian min umrihi. Tidak jemu untuk kita selalu ulang bahwa kata-kata min akan pasti mengkasrahkan kata benda, kata sifat atau yang dikatakan isim yang terletak setelahnya min umrihi. Ingat, antum patenkan bahwa setelah min itu majrur, dijarkan, dikasrahkan. Kemudian safara ila syam. Safara lain halnya dengan balawa. Kalau safara ini menjadi fi'il yang membutuhkan kata perantara. Safara ila. Safara ila. Telah safar ila ke, menuju. Safartu ila Jakarta. Safartu ila Sumatera. Ingat, safara yusafiru identik kosakata yang tersebut setelahnya dan tidak mau yang lainnya tentunya, yaitu kata-kata ila. Safara ila Asyam. Syam tentunya belahan beberapa negeri dan antum sudah sebutkan Asy-Syam. Yang pertama mana? Yang pertama sebutkan negeri Syam, negeri-negeri Syam. Hah? Palestina, Yordan atau Ordun, Syria atau Suria, Berikutnya, Libanon. Nah, Libanon ini namanya negara Syam, negara Syam. Atau marasafalkan Syam. Ada Hijaz, ada Hijaz, ada Najd, ada Najd, ada Khalij, Dualul Khalij. Kalau Hijaz mana? Hijaz, negeri Hijaz mana? Mekah, Madinah. Ini gampangnya Hijaz. Najd, Riyadh dan sekitarnya. Riyadh dan sekitarnya. Baik. Ma'amihi. Berikutnya ma'a. Kata-kata ma'a juga ingat menjadikan kosakata istilahnya, kata benda atau kata sifat dalam arti isim dikasrahkan. Dikasrahkan. Ma'amihi. Am itu untuk penyebutan paman dari pihak siapa? Ayah. Am. Kalau perempuan? Ammah. Kalau perempuan apa? Ammah. Kalau dari pihak ibu apa namanya? Khal. Kalau dari pihak ibu apa? Khal. Kalau perempuan? Khalatun. Kalau perempuan? Khalatun. Dan khalah ini memiliki kedudukan yang tersendiri. Khalah, bibi perempuan dari pihak ibu, itu kedudukannya beda dengan yang lainnya. Apa kata Nabi dalam hadis? Al-khalatu fi manzilatil Bibi perempuan dari pihak ibu kita, saudara kandung, saudari kandung ibu, saudari, ingat, bukan saudara, saudari, artinya perempuan, kedudukannya itu seperti ibu. Dan biasanya memang subhanallah, dalam keluarga, kedekatan anak kepada pihak ibu, kadang-kadang subhanallah, lebih apa, bukan ini ya, secara kewalian beda tentunya, hanya secara katakan psikologis, secara keumuman itu lebih mudah mencair, lebih mudah mencair dalam silaturahmi, terutama bibi dari pihak ibu. Sehingga Nabi menyatakan al-khalatu fi manzilatil telah wafat seandainya ibunda kita, maka jangan lupakan bibi kita. Itu merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya adalah kedudukan ibunda kita. Baik, bitijaratin dengan sebuah perniagaan. Bi juga pastikan bahwa kata benda dan kata sifat setelahnya harus dimajrurkan. Bitijaratin dengan sebuah perniagaan atau perdagangan. Antum ingat ya, di sana para ulama nanti ada silang pendapat mana yang lebih afdal, berdagang, bertani, beternak. Ini ada tiga. Ini para ulama silang pendapat, semuanya mulia. Tapi ada di antara ini mana yang lebih mulia? Jumhur ulama menyatakan bahwa yang paling afdal adalah apa? Perniagaan. Perniagaan. Yang paling mulia adalah berniaga dengan syarat dia jujur. Dengan syarat dia jujur. Tetapi bisnis yang paling rusak yang pertama adalah perniagaan yang lepas daripada sibghah nilai-nilai syariah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza tabaya'tum." Yang disebut pertama kali apa? idza tabayatum, tatkala kalian berniaga, berjual beli. Bil'inha, ini yang menjebak. Kecurangan dalam berniaga itu hal yang subhanallah. Makanya seorang tajir, seorang pedagang yang jujur, keutamaannya sedemikian tinggi, sedemikian mulia, yang kelak akan didapatkan di hari kiamat. Dengan syarat peniaga, pebisnis yang benar-benar mengetahui fikih berniaga. Karena ingat, jual beli itu bukan sekedar untung dan rugi, tapi neraka dan surga. Coba bayangkan seandainya satu surah atau surat dinamakan Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin yang artinya apa? Curang dalam berniaga, dalam timbangan, mohon maaf. Dan orang yang curang dalam timbangan, orang yang menimbang adalah orang yang berniaga, orang yang berjual beli. Ini dosanya sangat besar, dosa yang tidak Allah ampuni di masa hidupnya hamba ini adalah kezaliman dia kepada hamba yang lain, sampai kelak di hari kiamat di pengadilan Allah diselesaikan. Dosa yang lainnya tahta masyiatillah, ada kalanya Allah hapuskan, apakah dengan sakit, dengan kesedihan, kepedihan, dengan amalan baik, atau dengan apa yang Allah kehendaki. Yaghfiru may yasha. Tapi dosa kita kepada hamba, kezaliman kita, baik kezaliman dalam istilah verbal ataupun non-verbal, ketika tidak terselesaikan atau belum terselesaikan, maka kelak di akhirat akan diselesaikan. Di kehidupan dunia tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Apakah kelak di hari kiamat Allah akan memutuskan diambil kebaikan daripada orang yang mendzalimi ini, kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Wallahualamubillah. Berarti ya ikhwah, makanya para ulama, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya memberikan contoh yang paling sempurna, teramat sangat khawatir apabila ada orang yang pernah didzalimi, baik secara fisik ataupun non fisik. Makanya niaga bentuk pelatihan, terbiah yang Allah tetapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya ats-tsalitsu, yang ketiga, walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahibu bahira fa akhbara 'ammahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya'i wa talaba minhu an yarji'a bihi khawfan 'alayhi min 'aduwwin yataraqqabuhu walamma, artinya kita sudah faham, dan tatkala qaruba min, mendekati wilayah Busra. Wilayah Busra bukan Basrah, ingat, tapi Busra, dua kota yang berbeda, Busra dan Basrah. Ra'ahu rahibu, ra'a telah melihat, ha ini kata ganti kembali kepada Nabi, yaitu telah dilihat Nabi atau seseorang telah melihat Nabi yang bernama Ar-Rahibu Bahira. Ar-Rahib julukan untuk pemimpin ibadah orang-orang Nasara, namanya Ar-Rahib. Ar-Rahib, Ar-Rahib berarti bisa kita terjemahkan sang pendeta atau seorang pendeta yang bernama Bahira. Fa akhbara maka telah mengabarkan, yaitu Bahira, ammahu, pamannya, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, bahwa sesungguhnya dia sayakunu, akan menjadi, sayakunu, akan menjadi akhiral anbiya'i, sosok yang paling akhir al-anbiya'i, dari para nabi. Wa talaba minhu, dan telah meminta, yaitu ar-rahib, pendeta, minhu, dari ya, dari pamannya, ayyarji'a, untuk pulang, bihi, dengannya, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaufan alaihi, atas dasar ketakutan atasnya, atau khawatir kalau bahasa bebasnya, khaufan ala, takut atasnya, artinya khawatir, min aduin, dari adanya musuh, yataraqqabuhu, yang senantiasa mengawasinya, mencari-cari orang yang paling terakhir, yang telah dikabarkan dalam Alkitab perihal kedatangan seorang nabi. Dan di sini aduin ini yang paling mereka khawatirkan adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, sebagaimana yang bergerak akan membunuh, akan membunuh, tapi Allah selamatkan tentunya, yang akan membunuh Nabi Isa, siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan Madinah, kemudian Syam, dihuni oleh sebagian dari orang-orang Yahudi. Baik. Poin yang ketiga ini, ma'asyarul ikhwah, dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hingga sampai ke sebuah wilayah yang namanya Busra. Sebuah wilayah yang namanya Busra, dan negeri Busra ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yang mana unta-unta di kota Basra atau Busra ini nampak jelas terkena cahaya api yang keluar dari kota Madinah. Nabi mengisyaratkan di antara tanda hari kiamat adalah api yang akan keluar dari kota Madinah yang sangat besar, menjulang tinggi, dan akan sampai menerangi leher-leher unta di negeri Basra, di negeri Busra. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa keluarnya api yang besar ini di negeri Madinah ini pernah terjadi di kisaran abad ke-7 Hijriah tentunya, yang sehingga ketika keluarnya api itu benar-benar orang di negeri Basra melihat cahayanya sampai ke tempat mereka, dan hingga beberapa bulan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang mulia. Kemudian ra'ahu ar-rahibu Bahira, dilihat oleh seorang pendeta, dan mereka mengetahui tentunya dikarenakan ciri yang mereka dapatkan di fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat dhaif perihal ini, yang paling sahih tentunya adalah ciri fisik di pundak. Nah, ada seperti warna yang berbeda sebesar, kalau dalam bahasa mudah kita, telur ayam. Itu tanda yang paling nampak. Dilihat oleh Bahira. Maka dikabarkan bahwa kelak orang ini, yaitu anak saudaranya atau ponakannya, ini akan menjadi nabi yang paling terakhir. Sayakunu akhiral anbiya. Maka dia meminta untuk supaya dibawa pulang. Dikarenakan orang-orang Yahudi mengintai, ya tarakab, jangan sampai ada nabi kecuali seorang nabi yang datang dari mereka. Karena mereka tetap berharap risalah yang terakhir. Coba antum perhatikan hasadnya orang Yahudi. Bukannya tidak meyakini, tapi karena hasad. Mereka menginginkan bahwa nabi yang terakhir, karena akan membawa risalah yang sempurna, itu hanya diturunkan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. Dan itu sempat mereka banggakan kepada masyarakat Madinah. Mereka kabarkan bahwa kelak akan ada seorang nabi. Harapan mereka, nabi yang terakhir dari jalur orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena sekian banyak para nabi diutus dari kalangan orang-orang Yahudi. Tapi ternyata datang dari jalur Nabi Ismail. Dalam rentang waktu yang cukup lama, yang tidak pernah ada nabi dari turunan Nabi Ismail. Dari Nabi Ya'qub, sekian banyak para nabi. Tapi dari Nabi Ismail tidak ada nabi. Nabi dari turunan Ismail yang dikatakan Arab hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi penutup dari seluruh para nabi. Maka dalam bahasa kita, kecewa orang Yahud sehingga menjadi kaum yang membangkang dalam keadaan mereka sangat mengetahui apa yang ada dalam kitab mereka. Mereka sudah tahu sebenarnya. Mereka sangat tahu, orang ahlul kitab, perihal sosok nabi yang terakhir itu mereka tahu, bahkan dari Arab pun mereka tahu. Tapi masih menginginkan bahwa kelak yang akan muncul adalah nabi dari kalangan mereka. Bayangkan, mereka mengenali ciri nabi yang terakhir itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Demikian Allah ingatkan dalam Al-Quran, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Orang mengenali anaknya tentunya sangat jelas, tentunya sangat detail. Demikian pula ketika perihal nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada faedah lugawiyah secara ringkas, walamma, ini sama dengan yang sebelumnya, tatkala, untuk mengkisahkan. Qaruba, ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Qaruba, madhi atau mudhari'? Madhi, karena untuk mengkisahkan. Walamma qaruba min, nah identik kalau sudah qaruba itu dengan min. Qaruba min, dekat dari. Jadi bukan qaruba ila, tapi qaruba min. Kadang-kadang kalau kita banyak dialek yang kita gunakan dalam bahasa Arab, wa qaruba, dia sudah mendekat ke, sehingga kita pakai ke. Qaruba ila mal'ab, dia sudah dekat ke lapangan. Betul? Betul dalam bahasa Arab. Susunannya semua kosakata Arab. Tapi nampak dia belum mengetahui tentang wad'i tatkala dia memilih kosakatanya. Itu nampak. Walaupun orang bicara bahasa Arab lancar katakan, tapi bisa ditebak, oh ini Arabnya bercampur. Artinya bercampurnya terpengaruh dengan bahasa ibunya. Dia susun sesuai dengan apa yang dia pahami. Ambil kamus, katakan demikian, kemudian diterapkan. Qaruba min. Ingat, ketika kita menuliskan atau berbicara, ingin menggunakan kata-kata qaruba yang artinya mendekat, jangan mendekat ke. Memang dalam bahasa Indonesia dia sudah dekat ke, boleh, di juga boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, qaruba min. Qaruba apa? min qaruba min Busra ra'ahu. Ini juga kata-kata yang memiliki banyak sinonim. Ra'a, melihat. Ra'a, nazara, syahada, banyak tentunya. Apalagi kosakata dalam Arab, setiap bagian itu memiliki makna. Memiliki makna. Nazara itu bagaimana? Ra'a itu bagaimana? Syahada itu bagaimana? Memiliki makna. Melihat dengan penuh ketertarikan, melihat karena penasaran, melihat sekedar melihat, semuanya ada kosakatanya. Kalau kita cuma satu, tentunya melihat, ya melihat. Melihat, satu kosakata. Memang bahasa Indonesia paling mudah. Sebenarnya orang asing kalau ingin belajar bahasa Indonesia sangat mudah. Cukup ambil kamus, ambil, comot, gunakan. Benar. Apalagi mau di belakangkan, ke depankan, di apapun, orang akan faham. Baik. Bahira. Ini nama yang melihatnya, yaitu pendeta yang melihatnya. Fa akhbara ammahu. Akhbara, mengabarkan. Mengabarkan. Ini juga sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Khabar. Kabar. Ammahu, pamannya. Bi annahu. Nah, ini kalau antum ingin membuat takbir ungkapan kata-kata bahwa, kosakata yang diambil, perhatikan kata-kata bahwa. Bahwa itu susunan katanya bi annahu. Fa akhbara ammahu, maka telah mengabarkan siapa pamannya, pendeta kepada siapa dia mengabarkan, kepada pamannya, bi annahu, bahwa dia. Ini penting ketika antum ingin menyusun suatu kosakata dengan kata-kata bi anna, artinya bahwa, asal maknanya dengan sesungguhnya. Tapi kalau dalam kosakata kita dalam sunan bahasa Indonesia itu maknanya bahwa. Sayakunu, sa akan, ketika dimasukkan yakunu menjadi penguat. Sayakun, akan menjadi, akan menjadi. Sinonim sin atau so atau kata-kata ini sa yang menunjukkan akan, yaitu saufa. Sin wa saufa, sin wa saufa. Yang sudah belajar ilmu nahwu, ciri fi'il itu apa? Hah? Di antaranya apa? Dukhul, sin, wa saufa. Ingat, dukhul, sin, wa saufa. Bedanya sin dengan saufa, saufa memiliki ta'kid yang lebih kuat dan sudah dekat. Sangat dekat. Kalau sa, sin, itu juga penguat, tetapi masih ada rentan waktu. Ada rentan waktu. Dan benar tentunya, usia Nabi ketika berniaga, 13 tahun. Belum diangkat menjadi Nabi, usia berapa? 40 tahun. Rentan waktunya lama. Maka dipilihlah kata-kata sin. Saya kunu, benar-benar akan menjadi. Tapi masih lama. Sofa, benar-benar akan menjadi, tetapi dekat. Biasanya seperti itu. Ketika antum bilang idhab, ayo pergi, antum ingin memberikan jawaban, di situ ada penekanan bahwa saya sebentar lagi akan benar-benar pergi. Sofa idhab. Tapi kalau antum akan berangkat esok hari, sepekan lagi, antum bilang sa idhab, saya akan berangkat. Makanya kalau orang benar kata-kata sa'adhab, si penanya akan kembali bertanya, mata? Kapan? Tapi kalau kita menunjukkan sa'adhab, kadang-kadang tidak perlu bertanya lagi, oh berarti sebentar lagi dia akan pergi. Ini perbedaan sin wa sofa yang artinya sama-sama akan. Sayakunu, sofa yakunu, artinya sama. Hanya maknanya seperti itu perbedaannya. Sayakunu akhiral anbiya, dia akan menjadi yang paling akhir dari para nabi. Wa talaba min, ingat talaba meminta. Kata-kata talaba juga identik bertemu dengan pasangannya yang tidak bisa dipisahkan, yaitu min. Ketiga, kita menggunakan kata-kata talaba identik dengan min. Talabtu minal walid, aku meminta dari kedua orang tua atau dari ayah. Talabtu min, ini permohonan, sebuah kosakata tentunya untuk menunjukkan permohonan dan diikuti dengan kata-kata minhu. Wa talaba minhu, dan dia meminta darinya, dari pamannya, yaitu paman Nabi tentunya, dari Abu Talib. Talaba min, talaba min, meminta. Ketika kata-kata talaba min, ingat talaba min, ketika permintaan itu adalah sebuah pekerjaan dan antum akan menggunakan kata kerja, identik ditambahkan kata kerja yang akan kita sebutkan itu dengan an. Talabtu minhu, saya meminta dia untuk berangkat. Talabtu minhu ayyadhaba, ingat talabtu minhu ayyadhaba. Talabtu minhu ayyatazawwaj, umpamanya saya minta kepadanya untuk menikah. Kata-kata untuk itu bisa kita ambil, kita terjemahkan dari kata-kata an. An, apa kedudukan an nanti di ilmu nahwu, tapi dalam terjemahan ingat talaba minhu an, identik kata talaba itu beriringan dengan min, dan kalau yang diminta adalah sebuah pekerjaan dengan menyebutkan kata kerja, maka tambahkan an. Tambahkan apa? An. Dan praktis pula bahwa kata kerja yang disebutkan ini akan pasti mudhari. Kata kerja yang disebutkan setelah an itu apa? Mudhari, atau kata kerja yang sedang terjadi, present continuous tense, demikian mungkin. Ini susunannya. Wa talaba minhu ayyarji', makanya sekali lagi belajar ta'bi', belajar nahwu, belajar saraf, tidak diikuti belajar ta'bir akan sulit bertutur kata, sulit berbicara, sulit menulis, tapi bisa membaca dan mengartikan. Tapi kalau tidak diikuti dengan memahami susunan wad'i dan bagaimana pengungkapan, kalau dalam ilmu yang insyaallah mungkin antum akan kaji, yaitu ta'bir. Jadi ada pelajaran sharaf, ada pelajaran nahwu, ada pelajaran apa? Ta'bir. Ini penting. Dan ini banyak mungkin di pondok-pondok pesantren ada kalanya kurang dikaji. Pandai menerjemahkan, pandai membaca, tapi belum tentu bisa pandai berbicara. Karena pola susunan ada kalanya ketika tidak dikaji, ditambah lagi dengan tidak mengkaji ma'ani al-kalimat, akan menyulitkan untuk berbicara. Wa talaba minhu, wa talaba minhu an, wa talaba min an, ini satu paket, ya, satu paket. Bisa kita tuliskan di sini umpamanya wa talaba minhu an. Talaba minni abi, orang tuaku meminta an adhaba, untuk aku pergi. Bisa antum merubah susunan kata ini tentunya dengan memasukkan pilihan kosakata yang lainnya. Khaufan alaihi, ini makna khawatir yang sangat, itu khaufan ala. Dan identik kata-kata khafa itu berhubungan dengan ala. Khauf itu berhubungan dengan apa? Ala. Saya takut dari harimau. Khiftu ala namir. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin min. Ana akhaf min. Tapi sini khaufan ala. Min aduwin yataraqqabuhu. Masya Allah, bergabung dua, min dan ala, yang dipisahkan dengan kata ganti. Khaufan alaihi min, khaufan alaihi min. Insya Allah mulai hari Kamis nanti kita sembari kita tuliskan di papan tulis untuk lebih memudahkan mencerna susunan kata, dan ini sangat penting. Dan biasanya dulu saya pribadi saya kumpulkan susunan kata dan khususnya kosakata dan keterkaitannya dalam satu kertas, kita hafalkan sehingga kita tahu susunan kata ini sudah baku. Kalau khaf ini dengan ini dan ini, kalau ini dengan ini, sehingga kita terbantu untuk bisa ta'bir, mengungkapkan susunan kata dengan benar. Baik, yang terakhir secara lebih cepat, sudah melebihi batas waktu. Waqad istadalla, asal katanya waqad istadalla, dibaca secara wasal karena ada hamzatu waslin. Waqadis asalnya waqad istadalla, waqad istadalla ala nubuwwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahli alkitab. Ar-rabi' yang keempat waqad, dan sungguh-sungguh istadalla, telah mengambil dalil ala nubuwwatihi, atas tanda kenabiannya atau atas kenabiannya, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'alamatihi, dengan tanda-tandanya, bi'alamatihi, dengan tanda-tandanya, allati, yang fi kutubi ahli kitab, fi yang berada di dalam kutubi, kitab-kitab ahli kitab, yang dimiliki orang-orang ahlul kitab. Di sini Bahira memastikan orang yang dilihat akan menjadi akhir dari para nabi, karena beliau faham, beliau mengambil bukti atas kenabiannya dengan tanda yang ada di kitab-kitab yang sebelumnya. Dan subhanallah, perihal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada di semua kitab. Perihal kedatangan Nabi yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada di semua kitab. Maka di sini disebutkan fi kutubi ahli kitab. Waqad istadalla ala nubuwwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahli alkitab. Baik. Dan tentunya menegaskan apa yang kita baca ini dengan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka mengenali ciri-ciri nabi yang terakhir itu sebagaimana mereka mengenali siapa anaknya dengan sangat faham, sangat detail. Baik, faedah lughawiyah di sini sebagai penutup, waqad ini juga ungkapan kosakata untuk menunjukkan hal yang benar-benar terjadi. Qad, sungguh-sungguh. Qad. Dan ini identik diikuti dengan fi'il madhi, dengan kata kerja yang telah lampau. Waqad istadalla, dan sungguh telah menjadikan bukti. Ini berarti mengisyaratkan bahwa Bahira itu yakin bahwa yang dilihatnya adalah sosok yang kelak akan menjadi nabi. Maka diawali di dalam menyusun kata di sini dengan kata-kata waqad, dan sungguh istadalla, telah mengambil dalil, telah mengambil bukti. Ala istadalla ala, ini juga penting ikhwan. Istadalla ala ini tidak juga bisa dipisahkan. Ini bergabung. Para ulama mengambil dalil dari permasalahan ini. Istadalla al-ulama ala hadha, umpamanya biqaulihi. Ingat, dari para ulama mengambil dalil untuk permasalahan ini. Istadalla ala, ala untuk ya, asal maknanya atas, tapi kita terjemahkan untuk dalam bahasa bebasnya, mengisyaratkan bahwa dia mengambil dalil atau bukti dari permasalahan yang ada. Bi'alamatihi allati, ah ini baru, istadalla ala bi, ini juga bergabung, istadalla ala bi, ini dia tidak terpisah, istadalla kemudian ala kemudian bi. Istadalla ala hadha bi ayatin, istadalla ala hadha bi hadithin, sudah menyatu dan baku. Istadalla ala bi, kalau dilangsungkan juga boleh, istadalla bi ayatin, istadalla bi qawlihi ta'ala. Istadalla identik dengan bi ketika ingin langsung menyebutkan dalilnya. Istadalla bi. Dan kata-kata ala, kembali lagi, kata benda dan isim, atau kata benda dan kata sifat atau isim, itu dimajrurkan. Ala nubuwatihi, demikian pula bi alamatihi, ala dan bi sama, semuanya dimajrurkan. Berikutnya juga fi kutubi, kutub ini bentuk jamak. Jadi dalam bahasa Arab bentuk jamak itu ada dua, ada dua jamak yang beraturan dan jamak yang tidak beraturan. Sama dengan bahasa Inggris ya, ada yang beraturan sehingga bisa dipatenkan dengan mall yang dipasang ya. Oh, kalau ini muslimun muf'ilun muf'ilani muf'iluna, muslimun muslimani muslimuna, itu sudah ada mallnya ya. Tapi ada yang tidak beraturan, ini yang wajib dihafalkan. Yang wajib dihafalkan. Kitabun, kitabani, kitabuna. Enggak boleh. Enggak boleh. Lalu bagaimana? Ya, hafalkan. Namanya sesuatu yang tidak beraturan, dihafalkan karakternya. Tapi yang beraturan cukup letakkan maulnya. Ah, muslim, letakkan. Muslimun, muslimani, muslimuna. Mukminun, mukminani, mukminuna. Gampang. Tapi yang tidak beraturan ini yang perlu diperhatikan, tentunya memang harus dihafal. Harus dihafal. Walaupun pula yang antum perlu ingat, ini uniknya bahasa Arab. Benar itu tidak beraturan. Tetapi yang tidak beraturan pun pasti juga ada mal yang sesuai. Ada tempatnya. Ini yang uniknya dalam bahasa Arab. Makanya ketika ada orang membuat jamak sendiri ketahuan. Kenapa? Dia buat sendiri. Dia membuat sendiri. Karena ada ketentuan, ada sifatnya. Ada sifatnya. Dan ini nanti ada di pelajaran sorof. Nah, makanya kalau orang Arab ya, itu paling gak demen kalau belajar apa? Ini bukan ini ya, tapi secara umum itu mereka kadang-kadang bingung belajar nahwu. Karena semenjak nenek moyang mereka, kalau bi ya ini, kok kenapa namanya ini kok harus gini? Ya sama mungkin orang Indonesia, itu paling susah kalau belajar tata bahasa Indonesia. Nah, kita kadang-kadang gak tahu apa itu subjek, predikat, objek, gak penting. Yang sejak dulu saya beli buku ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia gak paham gak apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Arab memang harus paham. Karena berkaitan dengan memahami nusus. Memahami apa? Nusus. Maka bukan berarti setiap orang Arab itu paham ayat yang mereka baca. Lah, belum tentu. Nah, mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mamanya kita, bak ini apa? Coba, bak ini sababiyah? Atau apa? Gak tahu saya. Karena dengan dia mengenali makna daripada bi, dia tahu, oh berarti tafsirannya demikian. Secara umum ada pemahaman umum, kemudian kita baca kitab, oh ternyata benar. Ini diingatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengingatkan khususnya para pelaku pendidikan, para guru madrasah ya, ini harus bisa memahami bahasa Arab dengan benar, tentunya dengan mengkaji nahwu dan sharaf dan juga ta'bir. Kemudian yang terakhir, fi kutubi ahli kitab, di kitab-kitab orang-orang ahlul kitab. Fi kutubi ahli kitab. Baik, ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini mungkin bisa pengganti kemarin ya, Kamis pagi. Insyaallah kita lanjutkan pada yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.